Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faslun. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun. Kathratu adh-dhunub tatba' aw tatba' 'ala al-qulub. Banyaknya dosa akan menutup hati. Banyaknya dosa akan mengunci mati hati. Qala rahimahullah, wa minha anna adh-dhunuba idza takatharat tab'a 'ala qalbi sahibiha fa kana min al-ghafilin. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dosa-dosa kalau terus bertambah banyak akan menutup hati pemiliknya, akan menutup hati pelakunya. Fakana minal ghafilin, maka si pelaku dosa ini akan menjadi orang yang lalai, terkunci mati hatinya. Sebagaimana ba'du salaf berkata tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, tidak sekali-kali, bahkan ran ala qulubihim, bahkan akan terjadi ran. Apa itu ran? Tanda atau titik hitam. Ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Wa huwa adh-dhanbu ba'da adh-dhanb, dan itu adalah dosa setelah dosa. Berkata Al-Hasan rahimahullah, huwa adh-dhanbu 'ala adh-dhanb hatta ya'mal qalb. Itu adalah dosa di atas dosa sampai tertutup hatinya. Dia berbuat dosa. Dengan dosanya ini, dengan dosa yang pertama lahir dosa kedua. Dengan dosa kedua lahir dosa ketiga. Dengan dosa ketiga lahir dosa keempat. Terus seperti itu. Pertama dosa kemaksiatan, kedua berdusta untuk menutupi, ketiga dengki dengan yang tidak berbuat dosa tersebut, cengkel, terus berbuat dosa, dosa, dosa. Dosa yang pertama melahirkan dosa berikutnya. Itu kalla bal rana ala qulubihim. Wa qala ghayruhu, berkata yang lain, bahwa maknanya lama kathrat dhunubuhum, ketika bertambah banyak dosa mereka, wa ma'asihim, dan kemaksiatan mereka, ahatat biqulubihim, akhirnya menutupi hati mereka dengan sekian banyak dosa. Wa aslu hadha anna al-qalba yasda' min al-ma'asiyah fa idza zadat ghalaba as-sada' hatta yasiru ranan thumma yaghlib hatta yasiru tab'an wa quflan wa khatman فيصير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asalnya adalah bahwa hati itu terkena sada min al-ma'asiyat. Sada itu seperti tanda atau titik yang kecil, titik hitam. Fa idza zadat, kalau bertambah dosa lagi, maka bertambah besar titiknya. Dari sada berubah menjadi ron. Ron lebih besar, stempelnya lebih besar. Tsumma yaghlib, kemudian bertambah dosa lagi, hatta yasiru tab'an, maka akhirnya seperti di stempel tab'. Kemudian kuful, terkunci. Wa khatman, terpatri. Sudah. Sulit untuk terbuka. Khatamallah ala qulubihim. Allah tutup, kunci mati hati mereka. Fayasiru qalb fi ghishawatin wa ghilaf. Akhirnya hatinya seakan-akan punya tutupan. Tertutup dari segala sisinya. Fa idza hasala lahu dzalik, Kalau terjadi seperti itu, setelah tadinya dia mendapatkan petunjuk, setelah tadinya dia bisa melihat, tiba-tiba setelah itu tertutup. Intakasa, kemudian berbalik. Fasara a'lahu asfalahu. Akhirnya sudah terkunci, mati, terbalik lagi. Al-Quz, Muzakhiyah. Seperti periuk yang terbalik. A'lahu asfalahu. Fahina idhin yatawallahu aduwuh. Maka saat itu sudah dikuasai oleh musuhnya. Syaitan. Wa yasuquhu haitsu arad. Dan diseret kemanapun syaitan mau. Sudah mati hatinya. Sudah terkunci. Sudah terpatri. Maka barakallahu fikum. Setelah itu syaitan membawanya kemanapun dia mau. Dengan mudahnya. Karena sudah terkunci mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan remehkan dosa yang kecil, akan diiringi dosa yang lebih besar. Jangan remehkan dosa-dosa tersebut, akan membawa kepada yang lebih besar lagi. Dan terus, sampai akhirnya hati akan tertutup, terkunci. Barakallahu fikum. Faslun, pasal berikutnya. Al-ma'asi sababul la'anah. Maksiat penyebab la'anat. Wa minha anna dzunuba tadkhul 'abd wa tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulullah sallam. Bahwa dosa-dosa akan membawa seorang hamba kepada la'nat. La'nat dari Rasulullah sallam. Fa innahu la'ana 'alal ma'asi, karena Nabi melaknat orang yang bermaksiat dalam sekian banyak bentuk maksiat. Wa ghairuha akbar minha. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Artinya berbeda-beda keadaannya, tapi dilaknat. Fahiyya awla bidukhuli fa'iliha tahta la'nah. Maka sungguh sangat pantas dia dimasukkan di bawah la'nat. Si pelaku dosa tersebut. Seperti Nabi melaknat al-washimah. Wal-mustawshimah. Al-wasilah. Wal-mawsulah. Al-mustawsilah. Al-kamakala fi riwayat. Sebagaimana Nabi melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya. Wal namnasah wal mutanamnasah wal washirah wal mustawshirah. Fanafidin a'azakumullah, dilaknat semuanya. Wanita-wanita yang menyambung rambut, wanita yang mencabut bulu alisnya, wanita yang mentato, yang ghayyara khalqallah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba dan juga penulisnya dan juga saksi-saksinya. Auzubillah. La'ana akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan dengan riba. Jangan berkata, saya kan gak makan riba, saya cuma ngasih. Saya yang dirugikan, dia yang diuntungkan. Tetap, karena kamu ridho memberi makan riba, maka kamu terkena. Akil riba wa mukilahu, yang makan riba dan yang memberi makan riba. Katibahu, penulisnya, wasyahidaihi, dan dua saksinya. Yang tadi juga sahih, yang ini juga sahih. Yang tadi riwayat Bukhari, yang ini masalah riba, riwayat Muslim, itu sahih. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Juga Nabi melaknat al-muhallil wal-muhallal lahu. Nabi melaknat al-muhallil dan muhallal. Yani seorang yang sudah talak bain, sudah talak tiga kali. Sebab wallahu alam, kalau talak tiga dengan sekaligus saya talak tiga, sebagai ulama menyatakan jatuhnya satu. Tetapi maksudnya talak tiga yang diiringi dengan rujuk. Talak kemudian rujuk, kemudian talak lagi, kemudian rujuk, kemudian talak lagi. Maka yang ketiga ini tidak bisa balik. Kecuali kalau dia sudah menikah dengan orang lain, kemudian terjadi sesuatu, bercerai kembali, baru mungkin bisa kembali kepada yang pertama. Kemudian ada seorang yang setelah talak tiga pengen rujuk. Gimana caranya? Akhirnya kerjasama dengan laki-laki lain. Mau gak? Kamu kasih uang? Kamu nikahi istri saya? Tapi ingat, jangan disentuh. Awas. Nanti setelah kamu nikah, berapa lama, seberapa seminggu, kamu cerai lagi. Biar saya bisa nikah. Ini barakallahu fikum dijuluki dengan taisal musta'ar. Kambing pejantan bayaran. Na'udzubillah, haram. Tidak bisa. Qul inna a'udzubikumullah, ini namanya hilah. Hiyal. Dan dijuluki dengan muhallil dan muhallallahu. Yang disuruhnya muhallallahu. Muhallil. Yang menyuruhnya dikatakan muhallillahu. Maka keduanya juga dilaknat. Dalam hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam bab nikah. Demikian pula disebutkan la'an as-sariq wa la'an syarib al-khamr wa saqiyahu wa saqiyaha wa 'asiraha wa mutasiraha wa ba'iha wa mushtariha wa akil thamanha wa hamilaha wal mahmul ilai. Dilaknat yang meminum khamr dan yang menuangkan khamr dan yang memeraskan anggurnya untuk khamr dan yang minta diperaskan anggurnya untuk khamr, yang menjualnya, yang membelinya, yang memakan harganya, memakan keuntungannya, yang membawakannya, tukang-tukang yang menggotongkannya, semuanya dilaknat. Dan juga hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan juga sebagiannya dalam Tirmidzi. Demikian pula dilaknat man ghayyara manar al-ard, siapa yang merubah garis-garis tanah karena ingin mendapatkan tanah orang lain. Siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah saudaranya, maka tuwiqahu bisa bi'aradin, akan ditimpakan kepadanya dengan 7 bumi. Khamilina azakumullah, dilaknat orang yang merubah garis-garis tanah, batas-batas tanah, patok-patoknya dipindahkan. Besok pindahkan sedikit, setahun berikutnya pindahkan sedikit. Kadang-kadang dengan pohon ditanam. Kita tandai saja dengan pohon ya, supaya enggak hilang-hilang tandanya. Ya tidak hilang memang, tapi tambah membesar. Setelah besar batangnya, ini pohonnya mau kami tebang. Tebang, tanamnya sebelah sini. Nah, besar lagi. Dapat lagi sejengkal. Tebang lagi, tanam lagi sebelahnya, dapat lagi sejengkal. Kan dulu pohon ini tandanya. Ya pohon yang ini sungguhnya. Sudah jadi pohon ini, sudah jadi pohon itu. Ini juga sama. Dilaknat orang yang mencuri tanah orang lain dengan merubah garis-garis tanah. Wa hiya a'lamuha wa hududuha. Manarul ardi artinya a'lamuha, tanda-tandanya. Wa hududuha. Di antara tafsir lainnya dalam masalah tuhum al-ard adalah merubah tanda-tanda jalan. Rambu-rambu jalan. Loh, apa ada dulu rambu-rambu jalan? Ada. Mereka punya jalan setapak dan mereka punya tanda-tanda. Kemudian ada yang jahat merubah tanda-tanda itu. Maka dia tersesat di padang pasir dan mati. Tidak bisa kembali. Maka yang merubah tadi dilaknat juga. Nah, walaupun yang masyhur adalah yang pertama tadi. Merubah garis tanah adalah mencuri tanah orang lain. Juga Nabi melaknat man la'ana walidayhi. Melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ketika ditanya ya Rasulullah, apa ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Ada. Orang yang melaknat orang tua orang lain, kemudian dia membalas melaknat orang tuanya. Wa la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh ghardan yarmihi bisahm. Dilaknat pula seorang yang mengambil sesuatu yang bernyawa sebagai ajang latihan. Sebagai ghardan, sebagai sasaran. Yarmihi bisahm, yang dia lempar dengan tanah. Taruh sosok bernyawa buat latihan memanah. Tidak boleh. Yang dibolehkan adalah ketika berburu silahkan berburu kijang dan sebagainya. Tetapi kalau buat arah sasaran latihan, tidak boleh dengan makhluk hidup, apalagi manusia. Apalagi manusia. Wala'anal mukhannathin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Juga dilaknat orang-orang yang keperempuan-perempuanan dari laki-laki dan yang kelaki-lakian dari perempuan. Mukhannathin minar rijal dan mutarajjilat minan nisa. Dilaknat orang yang keperempuan-perempuanan dari laki-laki dan yang kelaki-lakian dari perempuan. Banci. Dilaknat orang-orang banci. Apakah laki-laki menjadi seperti perempuan atau perempuan menjadi seperti laki-laki? Hadza mal'unah, dilaknat. Wa la'ana man dzabaha li ghairillah. Juga didoakan dengan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'ana man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan. Juga dilaknat orang yang mengadakan perkara baru atau yang melindungi orang yang mengadakan perkara baru. Wala'anal musawwirin. Dan dilaknat pula para penggambar-penggambar makhluk hidup. Dalam riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW ketika melihat gambar-gambar, beliau menyatakan lepaskan. Dan dikatakan bahwa Allah melaknat al-musawwirin. La'anallah al-musawwirin. Wala'ana man 'amila 'amala qaumi Lut. Juga dilaknat orang yang beramal dengan amal kaum Lut. Homoseks. Maka LGBT semuanya dilaknat. Lesbian, gay, ataupun transgender. Pindah kelamin, perempuan jadi laki-laki jadi perempuan. Na'udzubillah. Wala'ana man sabba abahu wa ummahu. Dilaknat pula orang yang mencerca bapaknya dan ibunya. Dilaknat pula man kammahu a'ma 'an at-tariq. Wala'ana man ata bahimah. Enam. Dilaknat orang yang mendatangi binatang ternak, menjimai binatang ternak, berbuat dengan sapi, berbuat dengan keledai, seperti beberapa tokoh kaum sufi menyatakan yang tidak boleh adalah dengan yang bukan mahram. Kalau dengan binatang tidak apa-apa, kata mereka. Na'udzubillah. Wala'ana man wasama dabbah fi wajhiha. Dilaknat pula orang yang memberikan cap stempel dengan besi panas di wajah binatang ternak. Boleh, wasem. Tapi di punggungnya atau di badannya, tidak di wajahnya, tidak boleh di mukanya. Maka dilaknat siapa yang memberikan tanda di wajahnya. Wala'ana man dhara musliman aw makara bihi. Juga dilaknat orang yang membuat mabarat untuk muslimin lainnya. Atau memberikan rencana jahat untuk kaum muslimin. Wala'ana zuwaratil qubur. Dan dilaknat pula para wanita-wanita tukang ziarah kubur. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur juga dilaknat. Al-muttakhidina alaihal masajid wassuruj. Juga dilaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan diberi pelita-pelita, diberi lampu-lampu, itu pun dilaknat. La'ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha. Dilaknat pula seorang yang merusak rumah tangga orang lain. Aw mamlukan 'ala sayyidih, atau merusak hubungan budak dengan tuannya. Merusak hubungan, merayu sehingga minta cerai pada suaminya, pada dilaknat. Demikian pula budak kepada tuannya, dibujuk-dibujuk agar dia membebaskan dirinya, karena setelah itu diambil sama dia. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha. Juga dilaknat seorang yang menjimai seorang wanita dengan atau dari duburnya. Wa akhbara anna man batat muhajaratan li firashi zawjiha la'anatha al-malaikah. Juga seorang wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, tidak mau diajak oleh suaminya ke ranjangnya, maka laki-laki itu dalam keadaan marah sampai paginya, maka wanita itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Wala'ana man intasaba ila ghairi abih. Juga dilaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan bapaknya, merubah nasab kepada nasab orang lain. Wa akhbara anna man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Juga diriwayatkan, siapa yang mengisyaratkan atau menghunuskan senjata tajam, besi dalam artian senjata tajam, pisau atau pedangnya, ke wajah saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Wa la'ana man sabba as-sahabah. Juga dilaknat orang-orang yang mencerca sahabat. Dan dilaknat pula oleh Allah dalam kitabnya siapa yang merusak di muka bumi. Wa qata'a rahimahu, yang memutus hubungan kerabatnya. Wa adahu wa adha rasulahu, demikian pula siapa yang mengejek atau mencerca Allah dan Rasulnya, juga dilaknat. Wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Juga dilaknat orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, menyembunyikan ilmu, minal bayyinat wal huda. Dilaknat pula orang-orang yang yarmunal muhsanatil ghafilat. Dilaknat orang yang menuduh wanita-wanita yang lalai dengan zina, padahal dia mukminat, padahal dia orang-orang mukmin. Bil fahisha, dengan tuduhan zina, juga dilaknat yang menuduh wanita baik-baik dengan zina hanya karena dia lalai. Wala'ana man ja'ala sabila al-kafirin ahda min sabila al-muslimin. Dilaknat pula orang yang menjadikan jalannya orang kafir dikatakan lebih baik daripada jalannya orang muslimin. Dan Rasulullah SAW juga melaknat seseorang yang nyalbas labsal mar'ah, melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Wal mar'ah talbas labsat ar-rajul, dan juga seorang wanita memakai pakaian laki-laki. Wala'an ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Juga dilaknat seorang yang rashi wal murtashi, seorang yang memberikan riswah, korupsi, dan juga yang menerimanya, juga dilaknat. Sedangkan ra'is adalah wasitah firishwah, wasitah perantaranya. Saya udah berupaya, gak bisa-bisa. Kasih aja, 1 juta beres. Karena orang ini, pejabatnya, mau ngomong bayar, takut. Takut ditangkap nanti, polisi. Takut kena KPK. Ya. Tapi tidak mau melayani sebelum dikasih. Maka ngomong ke orang perantara tadi, bilang sama dia, suruh bayar gitu. Dia gak berani ngomong, orang lain yang ngomong. Udah bayar aja juga beres. Ini melalui saya juga gak apa-apa. Melalui dia, bayar, selesai jadi. Itu rashi, rashi warraish. Tiga-tiganya terkena la'anat. Yang membayarnya, yang menerimanya, dan perantaranya. Wala'ana ala asya'ukhar warhadihi. Dan juga Rasulullah SAW melaknat sekian perkara lain selain ini. Artinya, orang yang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan rawan terkena laknat. Dan laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat. Na'udzubillah min dzalik. Falau lam yakun fi fi'li dhalika illa ridha fa'ilihi bi an yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluh wa malaikatuh lakana fi dhalika ma yad'u ila tarkih. Kalau saja tidak ada ancaman lain dari perbuatan itu bagi pelakunya kecuali laknatnya Allah, laknatnya Rasulnya, dan laknatnya para malaikat, niscaya itu cukup seseorang untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Iya kan? Kalau saja cuma itu, apalagi ada ancaman azab, ancaman api neraka, ancaman kemurkaan Allah. Kalau saja dijauhkan dari rahmat itu sebagai ancaman, itu sudah cukup mengerikan. Sudah sangat-sangat-sangat mengerikan. Yang berikutnya, faslun. Wa minha hirman da'wati Rasulillah. Termasuk jeleknya dosa adalah terhalang dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terhalang dari doanya para malaikat-malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma." فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Kata Allah, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah dan juga yang ada di sekitarnya selalu bertasbih, memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Memintakan ampun untuk orang yang beriman. Apa doa mereka? Lihat doa mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatahu wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmatmu sangat luas, mencakup segala sesuatu, dan ilmumu juga sangat luas. Faghfir, maka ampunilah. Lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Berarti orang yang masih bermaksiat tidak didoakan, terhalang dari doanya malaikat. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang bertaubat. Bertaubat itu adalah menghentikan dosa-dosanya dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Adapun mereka yang mustamir, mereka yang israr terus-menerus dalam dosa, terhalang dari doanya para malaikat ini. Rugi sekali, sayang sekali. Dan juga yang didoakan adalah orang-orang yang ittaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalan engkau ya Allah. Ampunilah orang-orang beriman yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang kau telah janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan juga orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari juga istri-istrinya dan turunan-turunannya, ikut terbawa semua. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau yang maha mulia lagi maha hikmah. Waqihimus sayyiat, ya Allah, jauhkan mereka dari kejelekan-kejelekan. Wa man taqis sayyiat yawma idin faqad rahimtah, dan siapa yang kau lindungi dia dari kejelekan-kejelekan, berarti engkau telah merahmatinya. Wa dhanika huwal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar. Dengan ayat ini, berarti orang-orang pendosa, ahli maksiat yang terus-menerus israr di atas maksiat, terhalang dari doanya para malaikat ini. Doa yang sangat mulia, yang sangat tinggi, diampuni, ya Allah, faghfir, ampuni mereka. Adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang kau janjikan untuk mereka. Masya Allah, doanya malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Yang memikul arsy. Yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi pendosa-pendosa tidak kebagian. tidak terkena dosa atau tidak terkena doa ini, terhalang dari doa ini karena mereka tidak termasuk, tidak termasuk yang tabu, mereka tidak mau taubat atau tidak mau berhenti dari dosanya. Fahadha du'aul malaikati lil mu'minin at-tabi'in wal muttabi'in li kitabillah wa sunnati rasulih. Ini doa para malaikat untuk orang beriman yang mengikuti kitab Allah dan mengikuti sunnah rasulnya. Alladzina la sabila lahum ghayrahuma, yang tidak ada jalan lain selain keduanya. Fala yatma gharaha ulai bi ijabati hadhihi da'wah, maka janganlah. Fala yatma gharaha ula bi ijabati hadhihi da'wah, jangan berharap orang yang bukan mereka, jangan berharap akan mendapatkan doa para malaikat ini. Idza lam yattasif bi sifatil mad'u, kalau tidak tersifati dengan sifat-sifat orang yang didoakan oleh malaikat ini, jangan berharap untuk mendapatkan kalau tidak tersifati dengan sifat-sifat itu. Wallahul musta'an. Apa sifat-sifatnya? Disebutkan sifat-sifatnya, faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Enam. Dan juga wasalih, yang saleh. Lilladzina amanu, yang beriman. Beriman, bertaubat, beramal saleh. Maka mereka lah yang didoakan oleh para malaikat tersebut. Dan doa malaikat yang terdekat dengan Allah Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.